rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم، الحمد لله kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu ni'matul Islam, ni'matul Iman, wa ni'matul Istiqamah ala hadad din. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, kita masih dalam pembahasan kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-14, yaitu tentang ucapan Imam Ahmad rahimahullah: Al-Quran kalamullah laysa bimakhluq. Al-Quran kalamullah laysa bimakhluq. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Di sini saya akan membaca faedah dari syarahnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala: Al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-matn wal-Qur'an kalamullah laysa bimakhluq wa la yudha'af an yaqul laysa bimakhluq. فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. القرآن ini ucapan Imam Ahmad. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. Dan janganlah ada di antara kita ya yang dia itu dhaif, lemah, untuk tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya. Wala yudha'af ay yaqulu laysa bimakhluq. Jangan kita menjadi orang yang lemah untuk tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu memang Al-Qur'an itu bukan makhluk, ya. فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. القرآن itu kalam Allah, ya, tidak ada sedikit pun ya yaitu kemakhlukan pada Al-Qur'an. Qala Syekh Abdul Aziz, يقول المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. القرآن adalah kalam Allah dan bukan makhluk. يعني القرآن كلام الله لفظه ومعنه. القرآن itu adalah كلام الله baik dari sisi lafadznya ataupun dari sisi maknanya. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah baik dari sisi lafadznya ataupun dari sisi maknanya. Lafzuhu wa ma'nahu, lafadznya ataupun maknanya. Hurufahu wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan arti dari ayat-ayat tadi. Ya, kata Syekh Abdul Aziz, Al-Qur'an kalam Allah baik itu lafadznya ataupun maknanya, baik itu hurufnya ataupun arti dari penafsiran ayat. Wa kama dallat ala dhalika an-nusus, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa nas. Wa kama aqarra bi dhalika ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana ahli sunnah telah menetapkan keyakinan ini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Bianna kalamullah yashmal al-lafz wal-ma'na, bahwasanya kalamullah itu terangkum atau tercakup di dalamnya itu ya lafadznya ataupun artinya. Wa anna Allah ta'ala takallama bikalam, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala dia berbicara ya dengan ucapannya. Biharfin wa sawtin yusma'u, Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara yang terdengar. Ya, wa anna Allah ta'ala takallama bikalamin biharfin wa sawtin yusma'u, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara dengan ucapan yang mana ucapan ini terdiri dari rangkaian huruf dan suara yang terdengar. Fala budda min al-imanu bi anna kalam Allah, maka hendaklah seseorang itu dia beriman bahwasanya Allah itu berbicara. Harfan wa sawtan wa lafdan wa ma'nan, Allah berbicara dengan huruf, Allah berbicara dengan suara, ya, ada huruf dan ada suara, ada lafadznya dan ada maknanya. Hada aqidatu ahli sunnati wal jama'ah, inilah aqidah ahli sunnati wal jama'ah bidalalatin nusus, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa nas dalil. Fayajibu alal mu'min ayya'taqida dhalika wa ya'taqid annahu laysa bimakhluq, wajib bagi seorang mukmin untuk dia memiliki keyakinan bahwasannya Al-Quran itu bukan makhluk. Wajib bagi seorang mukmin untuk memiliki keyakinan bahwasannya Al-Quran itu sama sekali bukan makhluk. Ya, kalam Allah terdiri dari huruf dan suara yang terdengar, lafadznya ataupun maknanya. Ini adalah kalam Allah dan wajib bagi seorang mukmin untuk dia beriman bahwasannya Al-Quran itu kalam Allah laisa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Wa kalamullah naw'an, kalamullah itu terdiri dari dua. Ya, kalamullah naw'an, bahwasanya kalam Allah itu terdiri dari dua bagian. An-naw'ul awwal, bagian yang pertama, masmu'un min Allah biwasitatin. Bagian yang pertama dari kalam Allah, masmu'un min Allah biwasitatin, bahwasanya kalam Allah ini terdengar dari Allah tapi melalui perantara. Jadi ada perantaranya yang menyampaikan kalam Allah tadi. Ya. Ucapan Allah yang terdengar ya dari Allah tapi melalui perantara. Jadi ada perantara yang nanti yang menyampaikan. Kama sami'a as-sahabahu kalam Allah biwasitati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat mendengar kalam Allah melalui perantara Nabi. Ya. Sebagaimana para sahabat mendengar kalam Allah melalui perantara Nabi. Biwasitatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kama yusma'u kalam Allah biwasitatin qira'atil qari'. Sebagaimana kita ya mendengar kalam Allah melalui perantara qari', ya kita mendengarkan murattal Al-Qur'an, lantunan ayat-ayat Allah melalui seorang qari', ya dengan perantara seorang qari'. Kita mendengar firman Allah dari perantara qari'. Wa naw'u tsani masmu'un min Allah bila wasitah. Bagian yang kedua dari firman Allah, kalau tadi yang pertama dengan perantara, yang kedua tanpa perantara, terdengar ucapan Allah, firman Allah ini bila wasitah, tidak ada perantara, langsung Allah berbicara. Ya, kama sami'a Jibril min Allah, sebagaimana malaikat Jibril menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Jibril mendengar perintah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Jibril mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah ya untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Jibril mendengar langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama sami'a Musa kalam Allah biduni wasitah, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau pernah mendengar langsung kalam Allah tanpa ada perantara. Ya, ketika Nabi Musa meminta izin kepada Allah untuk bisa melihat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lantarani, sesungguhnya engkau ya Musa tidak akan pernah melihat aku di dunia. Ya. Di sini Allah berbicara, wa kallama Allah Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara secara langsung. Ya. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah mengajak Musa untuk berbicara langsung. Kemudian yang ketiga, wa kama sami'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendengar langsung ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika malam Lailatul Mi'raj, kalam Allah biduni wasita. Ketika malam Lailatul Mi'raj, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah perintah salat, ya di sana Allah berbicara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah, tanpa perantara. Wa kama yukallimu Allahu an-nasa yawmal qiyamah fayasma'una kalamahu bila wasitah. Dan kelak di yaumil qiyamah Allah akan mengajak seluruh manusia untuk berbicara. Ya? Allah akan mengajak manusia nanti di yaumil qiyamah berbicara. Allah akan mengajak berbicara kepada orang-orang musyrik. Allah akan berbicara kepada orang-orang musyrik di dunia ini. Nanti kelak di yaumil qiyamah Allah akan berbicara kepada mereka. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ Mana berhala-berhala kalian? Mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian minta-mintai di dunia? Ya, Allah berbicara kepada orang-orang musyrik kelak di yaumul qiyamah. Jadi di sini kata Syekh Abdul Aziz, ya, bahwasanya berbicara kalam Allah terdiri dari dua, bahwasanya kalam Allah bil wasitah, kalam Allah pembicaraan Allah disampaikan melalui perantara, wa kalam Allah biduni wasitah, kalam Allah yang tidak ada perantara, yang mana Allah langsung berbicara kepada Jibril, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah Allah akan mengajak berbicara manusia. Wa kama yukallimu Adam yaumil qiyamah fa yaqulu Allah ta'ala yaumil qiyamah ya Adam, dan kelak Allah juga akan mengajak berbicara Nabi Adam di yaumil qiyamah, maka Allah panggil Nabi Adam ya Adam, yusmi'uhu as-saut, di sana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadith thumma yunadihim bi sawtin yusma'u min ba'uda kama yusma'u min quruba, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dengan suara yang terdengar dari kejauhan, seakan-akan suara tadi dekat, ya. Thumma yunadihim bi sawtin yusma'u min ba'uda kama yusma'u min quruba, dan kelak Allah akan memanggil, ya, memanggil dengan suara yang terdengar padahal posisinya Allah ketika itu jauh, seakan-akan suara tadi terdengar cukup dekat. Wa hadha huwa sawtul masmu'u min kalamillah, inilah suara yang terdengar dari kalamullah. Yasma'uhu min ba'udah kama yasma'uhu min qarubah, suara Allah Subhanahu wa taala itu akan terdengar dekat walaupun suara tadi, ya, berasal dari tempat yang sangat jauh. Bikhilafin sautil makhluk, berbeda dengan suara makhluk. Fa innal qarib yusma'u akthar min ba'id, berbeda dengan makhluk, bahwasanya suara makhluk ini orang yang paling dekat, yang mereka yang paling banyak mendengar. Tapi kalau orang yang jauh enggak kedengaran suaranya. Ya. Ini berbeda dengan suara makhluk. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Rajihi, "Fal-Qur'anu kalam Allah lafzuhu wa ma'nahu." Al-Qur'an kalam Allah dari sisi lafaznya dan dari sisi maknanya. يقول المؤلف الإمام إمام أحمد رحمه الله ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. Kemudian Imam Ahmad mengatakan ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق, dan jangan kalian merasa lemah untuk tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ya, jadi harus tegas, gagah, berani. Katakan bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Jangan masih ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu. La tudha'af kun qawiyan nashitan fi mu'taqidik wa fi i'lamika wa izharika wa mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, kun nashitan la takunu da'ifa. Kata Syekh Abdul Aziz, jangan kalian lemah, jadilah kalian orang yang kuat dan semangat di dalam keyakinan kalian. Wa fi i'lamika wa izharika, umurkan kepada yang lain tentang keyakinanmu, ya, tentang keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Kunna syaitan la takunu da'ifan, jadilah kalian orang yang bersemangat, jangan kalian menjadi orang-orang yang lemah. Ya. sampaikan kepada orang, terangkan kepada orang, ya, umumkan kepada manusia, inilah keyakinan kami ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, ya, baik itu dari hurufnya ataupun dari suaranya ataupun dari maknanya, semuanya adalah kalamullah dan bukan makhluk, ya. Qul qawiyan wa nasyutan, jadilah kalian menjadi orang yang kuat dan jangan kalian lemah, ya, dan semangat. Ucapkan, umumkan kepada orang lain. Inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Wa qul Al-Quran laysa bimakhluk, dan katakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. La tudha'af amamu ahlul bid'ah, jangan kamu merasa lemah di hadapan orang-orang ahlul bid'ah. Ya? La tudha'af amamu ahlul bid'ah, jangan kalian ini lemah di hadapan orang-orang ahlul bid'ah. Katakan kepada mereka, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Thumma qala fa inna kalam Allah laysa biba'in minhu wa laysa minhu syai'un makhluk. Ya, bahwasanya kalam Allah itu sudah ada, ya, qa'imatun bi dzati. Kalam Allah itu sudah ada, dia tegak dengan sendirinya. Ya, wa laysa minhu syai'un makhluq. Tidak ada sedikit pun di dalam firman Allah atau kalam Allah ini sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Faham fa makna كلام الله ليس ببائن منه أي لم يفارقه وينتقل منه إلى غيره. Ya, sesungguhnya كلام الله, ya, كلام الله itu dia tegak, ya, dengan sendirinya, ya, dan sudah ada, dan tidak boleh كلام الله ini kemudian dinukil atau disandarkan kepada yang lainnya. Ya, tidak boleh, ya, dinukil atau disandarkan kepada yang lainnya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Ya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari segala sesuatu, ya, yang menjadikan atau menegakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sama sekali menyandarkan baik itu kalam Allah atau sifatullah ataupun apapun yang ada dalam zatnya Allah kepada makhluk, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, dia maha mendengar dan maha melihat, ya. Allah itu selamanya tidak akan pernah bersatu dan tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah, keyakinan orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah, ya, atau keyakinan orang-orang Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirah dan keyakinan orang-orang Sufiyah, ya, yang mereka masih mengatakan oh Al-Qur'an kalamullah, ya, Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk, ya. Kemudian orang Al-Asy'ariyah yang terakhir mengatakan bahwasanya, ya, dia Al-Quran itu kalam Allah tapi lafadz adalah makhluk, ya. Al-Quran itu kalam Allah terdiri dari cerita-cerita saja, ya. Ini keyakinan orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin, ya. Demikian pula dengan orang-orang Sufiyah dari kelompok Wahdatul Wujud, ya, yang mengatakan bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di dalam diri seorang makhluk, seorang tokoh-tokoh mereka. Naam, ini keyakinan yang batil, bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya sama sekali, ya. Bahwasanya Allah berlepas diri dari makhluknya, Allah tidak akan pernah bersatu dengan makhluknya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dipinggul oleh malaikat-malaikat yang khusus mereka meminggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن كون السلف كلام الله منه بدأ وإليه يعود. بركات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بركات فراء أئمة السلف كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ها بركات فراء أئمة السلف بوسنة كلام الله dari dia Allah subhanahu wa ta'ala, dia Allah yang memulai dan kepadanya ucapan itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keyakinan atau ucapan dari para a'immatus salaf, kalam Allah minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Kalam Allah itu dari diri Allah, dia yang memulai dan ucapan itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minhu bada' لم يريد به أنه فارق ذاته منه بدأ dari diri Allah subhanahu wa ta'ala dan ini tidak akan bisa terlepaskan dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berbicara, Allah yang memulai, Allah yang berbicara dan tidak akan mungkin terpisahkan dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang berbicara kemudian dipisah, Allah yang berbicara dipisah kemudian disandarkan kepada makhluk, ya ini tidak benar. Kalau di sana Allah yang berbicara, Allah yang memulai, ya maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Ya, dari diri Allah, dari zatnya Allah yang berbicara, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كلام المخلوق منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل فيه غيره، فإن الكلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره. Segala sesuatu yang muncul dari Allah, yang dimulai dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dari ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka sandarkan, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud, kembalikan kepada Allah. Jangan sesuatu yang muncul dari Allah, Allah yang berbicara kemudian disandarkan kepada makhluk, ya. Bahwasanya tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalam Allah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Dan seluruh sifat-sifat Allah itu tidak sama, ya. Dan jangan kalian menukil baik itu sifat-sifat Allah atau yang lainnya kemudian disandarkan kepada makhluk. Kalau itu muncul dari Allah, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat, Allah memiliki sifat ghadab, Allah memiliki sifat marah, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat tertawa atau tersenyum, ya. Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat yang lainnya, ya. Maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dipisah-pisahkan dan jangan disamakan dengan makhluknya, ya. فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُفَارِقُ ذَاتِ اللَّهِ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ صِفَاتِهِ. Bagaimana sampai bisa dipisahkan dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala ataupun yang lainnya, ya, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana Allah memiliki sifat-sifat, Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat tertawa, ya, marah, Allah memiliki tangan dan sebagainya, Allah memiliki jemari, jari-jemari, maka jangan samakan bahwasanya oh tangan Allah itu seperti tangannya makhluk, oh jarinya Allah itu seperti jarinya makhluk. Jangan, karena dalilnya jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak akan pernah sama dengan makhluknya sama sekali, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Qala Abu Abdurrahman Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullah, sami'tu abi yaqul marrah wa su'ila 'anil Qur'an. Abu Abdurrahman yaitu Abdullah Ibn Ahmad, anaknya Ibn Ahmad, dia pernah berkata, aku pernah mendengar suatu ketika sekali ayahku berkata, yaitu Ibn Ahmad, dia ditanya tentang Al-Quran, Maka Imam Ahmad berkata, qala kalamullah azza wa jalla laysa bimakhluq wa la tukhasimu wa la tujadilu mimman yukhasimu. Kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Quran, beliau mengatakan kalamullah azza wa jalla laysa bimakhluq, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan makhluk sama sekali. وَلَا تُخَاسِمُ وَلَا تُجَادِلُ مَنْ يُخَاسِمُ. Jangan kalian berdebat, jangan kalian berdebat, dan jangan kalian yaitu mengajak orang berdebat dalam permasalahan ini, ya, berbantah-bantahan, berdebat. Kalau ada orang yang mengajak kita berdebat, tinggalkan, ya, dalam permasalahan ini. إذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. Kalau begitu Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. وَلَا يُضَعَذُ الْإِنسَانُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ بِمَخْلُقُ. Dan janganlah seseorang ini merasa lemah untuk dia tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. وَلَا يُضَعَذُ الْإِنسَانُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ بِمَخْلُقٍ. Janganlah seseorang ini merasa lemah ketika ditanya oleh orang atau mungkin ahli bid'ah, ya, menurut Anda Al-Quran ini makhluk apa bukan makhluk? Ya, waduh, saya tidak tahu, saya belum sampai ilmu saya bingung. Ya, Al-Quran kalamullah, ya, tapi tidak tahu makhluk apa bukan makhluk. Ya, orang yang semacam ini kata Imam Ahmad yang mengatakan lafzi makhluk, atau orang yang tawakuf yang dia, saya tidak tahu, la adri makhluk atau laysa makhluk. Kata Imam Ahmad, fahadha sahibu bid'ah. Ya, orang yang mengatakan lafadku ini makhluk, Al-Quran kalamullah, tapi lafadku bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir ayah, nah ini suara saya ini makhluk, kalam Allah tapi keluar dari lisan saya makhluk. Nah, tujuan dari orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah menggiring manusia untuk memberikan opini kepada masyarakat ketika itu, ya, dengan memberikan syubhat. Coba Anda baca Al-Quran, dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila akhir ayat. Nah, itu lafaz Anda tadi, Anda lafaz Anda, lisan Anda itu makhluk bukan? Makhluk. Berarti Al-Quran makhluk. Oh iya, makhluk. Ya. Orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah memberikan syubhat seperti itu. Naam. Kemudian ada kelompok atau orang-orang yang lainnya tawakuf. Tawakuf kemudian dia mengatakan, saya enggak tahu Al-Qur'an ini kalam Allah apa bukan. Saya enggak ngerti, tawakuf saja deh. Ya. Kata Imam Ahmad, dua tipe manusia ini sama seperti orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, dan mereka semua itu adalah pelaku bid'ah. Fahada sahibu bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Naam. Fakalamullah sifatun min sifatihi. Dan kalam Allah itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Ya. Sifat berbicara ini adalah menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Orang-orang Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Wal-Asyairah, atau orang-orang Al-Asyariyah mengatakan atau menuduh bahwasanya sifat berbicara Allah ini menunjukkan sifat kekurangan Allah. Ya. Ini tuduhan dari orang-orang yang ngawur, orang-orang sesat yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak sempurna kalau memiliki sifat berbicara. Ya, padahal sifat berbicara itu menunjukkan sifat al-kamal. Sifatul kalam min sifatil kamal. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, sifatul kalam min sifatil kamal. Bahwasanya sifat berbicara Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan sifat kesempurnaan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق. Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dialah sang khalik, sang maha pencipta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan jin, malaikat, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala urusan. Sedangkan yang selain Allah itu disebut dengan makhluk. Ya, makhluk ciptaan Allah. Makhluk ini ciptaan Allah, sedangkan Allah yang menciptakan makhluk. Alaysa minallahi syai'un makhluq, artinya bahwasannya tidak ada di dalam diri atau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kolaborasi antara diri Allah sang pencipta dengan makhluk. Itu tidak ada kolaborasi, ya, tidak ada di dalam diri Allah itu sifat kemakhlukan, tidak ada, ya. Jadi salah kalau ada kelompok yang menuduh, yang mengatakan, baik itu Jahmiyah, wal Mu'tazilah, al Asy'ariyah, As-Sufiyah, ya, dan yang lainnya, ataupun orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya sifat Allah itu masih identik dengan sifatnya makhluk, itu salah kaprah, ya. Kalau ada orang atau kelompok yang menuduh sifat Allah, dari sifat-sifat Allah itu identik dengan sifat makhluk, ya, ini adalah sifat yang atau pensifatan yang sangat salah dan keliru. Bahwasanya Allah itu sama sekali tidak akan pernah sama dengan makhluknya, dan tidak akan bersemayam diri seorang makhluk kepada sang khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang sufiyah, ya, min ahli wahdatul wujud, manunggaling kaulah gusti, keyakinan manunggaling kaulah gusti, yang mengatakan bersemayamnya diri Allah, zatnya Allah kepada sang makhluk, ya. Sebagaimana orang-orang sufi yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, yang sudah sampai derajat sifat, sifat apa? Dari orang sifat-sifat yang sufi, ya, hakikat, ya, hakikat makrifat. Apa yang paling tinggi itu? Siapa yang pernah jadi sufi? Sifat hakikat, insyaAllah, ya. Ya, mereka menganggap bahwasannya diri sang makhluk ini itu bersemayam dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau sudah diri sang khalik bersemayam di atas diri sang makhluk, jadi sang makhluk yang kotor, yang najis ini, ya, dia boleh berbuat apapun. Dia boleh bermaksiat, dia masuk diskotik. Ada salah satu kus dari para kus pastor, ya, masuk diskotik. Kus sekarang masuk diskotik, oh, tak apa-apa, kalian ini derajatnya masih kerucuk, masih di bawah levelnya, masih syariat, pikirnya la ilaha illallah komplit, ya, saya sudah apa, hakikat. Terus minum khamer, kus kok minum khamer? Oh iya, kamu belum sampai derajatnya. Kalau ini khamer masuk kerongkongan saya jadi air, ya, jadi air katanya. Nah, nasallallahu salama bil afiyah, ya. Ini adalah tipu daya dari orang-orang ahlul bidah, ya, yang mereka berani-beraninya mengatakan bahwasanya diri dia bersemayam dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Innallaha ba'inu min khalqi, Allah itu berlepas diri dari makhluknya, enggak sama Allah dengan makhluknya, ya. Jangan sampai ada gambaran terbetik, terbesit dalam benak kita disebutkan, ya, Allah memiliki sifat tangan, kemudian tangan Allah seperti tangan kita, enggak boleh, ya. Jangan dibayangkan ahlus sunnah beriman bahwasanya Allah memiliki tangan. Tangan Allah seperti apa? Kita enggak tahu, ya. Jangan berandai-andai. Allah memiliki sifat berbicara. Jangan samakan sifat berbicaranya Allah dengan sifatnya makhluk. Ya. Jangan berandai-andai. Ahlu sunnah, kalau ada khabar berita dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah, dalil nas yang sahih, terima. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati. Ya. Na'am. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, innahum مختلفون في الكتاب ومخالفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب ya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, mereka orang-orang ahlul bidah dari orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah, mereka ini adalah orang-orang yang menyelisihi Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Mukhalifuna fil kitab, mereka menyelisihi apa yang terdapat di dalam isi Al-Qur'an. Ya, muttafiquna ala mukhalafatil kitab, mereka bersepakat untuk menyelisihi isi Al-Qur'an. Ya, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyelisihi Al-Qur'an, ya, nas dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ayat-ayat Al-Qur'an dipelintir-pelintir, dicocok-cocokkan dengan hawa nafsunya, ya. Ayat Al-Qur'an digeret-geret, diseret-seret untuk mencocoki hawa nafsunya, ya. Untuk melegalkan keyakinannya, untuk melegalkan kelakuan-kelakuan bid'ahnya, kemudian ayat Al-Qur'an diseret-seret untuk mencocoki hawa nafsunya. Ya. Kemudian menggunakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Ya, fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang menyelisih ayat-ayat Allah, maka mereka orang-orang kafir. Ya. Yang menyelisih ayat-ayat Allah, maka mereka orang-orang zalim, orang-orang fasik. Terus bagaimana konsekuensi-konsekuensinya? Halal untuk diperangi. Halal darahnya untuk diperangi. Halal hartanya untuk dirampok, dirampas. Halal harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Ya, ini bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini keyakinan dari orang-orang khawarij, ya, orang-orang teroris yang mereka ini melegalkan dari sifat bid'ahnya mereka untuk mendapatkan dalil, maka mereka seret, mereka tarik ayat-ayat Allah, firman-firman Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Naam. Maka tidak benar kalau seandainya boleh untuk menumpahkan darahnya kaum muslimin, atau boleh untuk merampas yaitu hartanya kaum muslimin, atau merendahkan harkat dan martabatnya seorang muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan, dilecehkan. Ya. Jadi kalau ada orang ataupun kelompok yang mengatasnamakan, melegalkan kelakuan bid'ahnya, kemudian mengatasnamakan sebagai ahli sunnah, maka ahli sunnah berlepas diri dari mereka, bahwasanya mereka bukan ahli sunnah, walaupun cara berpakaiannya sama. Ya. Walaupun cara berpakaiannya sama, tapi keyakinan mereka berbeda sama sekali dengan ahli sunnah. Ahli sunnah taat kepada penguasanya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang membangkang kepada penguasanya. Naam. Fa'aqidatu ahli sunnah anna al-Qur'ana kalamullah lafzuhu wa ma'nahu wa annahu hurufun aw wa aswatun masmu'atun. Aqidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah lafzuhu, lafadznya, ya, artinya yang terdiri dari rangkaian huruf dan suara, ya, wa annahu hurufan wa aswat masmu'atun, bahwasanya kalam Allah itu terdiri dari rangkaian huruf suara yang terdengar. Ini adalah kalam Allah. Ya. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ya. Walaysa bimakhluk. Naam. Ya. Ini faedah dari darasnya syarahnya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Ya. Tayyib. Jadi kata Syekh Abdul Aziz, Perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, wala yudha'af ay yaqula laysa makhluq. Dan janganlah kalian, kata Imam Ahmad, lemah untuk kalian tidak mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya? Jadi seorang mukmin, seorang muslim, lebih-lebih seorang ahli sunnah, harus dia memiliki keyakinan dan dia harus menampakkan al-haq, ya, terangkan, ya, kepada manusia bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tidak ada percampuran, kolaborasi antara khalik dengan makhluk itu tidak ada sama sekali. Baik dari perkataan, dari lafadznya, dari hurufnya, dari artinya tidak ada yang sama, ya, antara sang khalik dengan makhluk. Ya, dan ini harus kita berani, kata Imam Ahmad, jangan kalian lemah, lebih-lebih lemah di hadapan orang-orang ahlul bid'ah, kemudian berhadapan dengan ahlul bid'ah mengatakan, oh saya tidak tahu dalam masalah ini, saya belum sampai ilmu saya tidak ngerti, saya tawakuf saja, saya beriman itu kalam Allah, tapi saya tidak tahu lafaz saya ini makhluk apa bukan, ini apa, bagaimana, saya tidak ngerti. Ya, tapi harus jelas, wala yudha'af an yaqula laysa bimakhluq, harus tegas, jelas, ya, terang-terangan katakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya, terangkan kepada manusia Al-Qur'an itu bukan makhluk. Naam. Qala Syekh Rabi' hafizahullah taala, wa la yudha'af an yaqula laysa bimakhluq. قال فإن كلام الله ليس ببائر منه وليس منه شيء مخلوق. يعني صفة الكلام صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وكبن محمد mengatakan ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. Janganlah kalian merasa lemah untuk tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Sesungguhnya dia adalah كلام الله. Ya, كلام الله بائن منه. Ya, qa'imatun bidzatihi, kalam Allah yang dia itu sudah ada, tersandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Segala sesuatu yang muncul bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa minhu syai'un makhluq. Tidak ada sedikit pun dari sisi sifat Allah itu, dari sifat kemakhlukan, tidak ada sama sekali. Yani sifatul kalam sifatun qa'imatun bi dzatillah. Sifat kalam berbicara Allah ini adalah sifat yang tegak, tersandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lakin ma yatakallam mata syaa wa idza syaa. Allah berbicara kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Allah berbicara kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Sifatul kalam, sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah laisa biba'in minhu. Ya. Kalam Allah ini adalah sifat yang sudah tersandarkan kepada diri Allah dan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. يرد على المعتزلة الذين يقولون خلقه بغير محل. فالكلام صفة الله مثل القدرة. Ya, bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mengatakan bahwasanya kalam Allah ini dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang artinya bisa disandarkan kepada makhluknya, sedangkan kalam Allah ini sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat al-qudrah, atau disandarkan sifat al-qudrah, Allah memiliki kemampuan, ya, mithlul irada, sebagaimana juga Allah memiliki sifat al-irada, berkehendak, min sifatil al-azaliyah qa'imatun bidzatihi subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat yang lainnya yang sifat-sifat tersebut tersandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya sifatul kamal. Dan sifat-sifat ini, sifatul qudrah, al-irada, ya, sifatul kalam dan yang lainnya, ini adalah menunjukkan dari sifat kamal, sifat kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. wa kama annahu yakhluqu mata syaa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dia bisa menciptakan apapun pada saat kapanpun. Allah berkehendak menciptakan apapun dan pada keadaan waktu kapanpun Allah berkehendak mau menciptakan, Allah ciptakan. Ya. Yatakallamu mata syaa, Allah berbicara kapanpun yang Allah inginkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala, jika Allah memiliki kehendak, memiliki suatu kehendak, ya perintah ataupun kehendak, ya Allah tinggal berbicara, kun fayakun. Jadi, maka jadilah dia. Ya. Jika Allah berkehendak untuk menciptakan apapun, Allah tinggal berbicara, kun fayakun. Ya. Jadi, maka jadilah tadi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasifatul kalam, sifatul zat, sifat berbicara ini adalah sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifatul kalam, sifatul zat. Sifatul kalam ini, sifat berbicara ini adalah sifatnya, zat. Lakinnahu yatakallam wa yuhya wa yuhya wa yakhluq wa yuhya wa yakhluq wa yarzuqu bi kalamihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ya. Allah memberikan rezeki dengan cukup Allah berbicara. Ya. Dengan Allah berbicara semuanya bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal berbicara. Kapanpun Allah berbicara, kapanpun Allah berkehendak, kapanpun Allah inginkan, apapun yang Allah kehendaki, Allah tinggal berbicara kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak tentang suatu perkara, ya tentang sesuatu apapun, Allah tinggal berbicara kun fayakun. Jadi maka jadilah. Fayaquluhu laysa biba'inun minhu ay anna kalamuhu ta'ala qa'imatun bidhatihi. Dan kalamullah laysa biba'inun minhu, kalamullah ta'ala, ucapan apa kalamullah ini, qa'imatun bidhatihi, kalamullah ini dia ada, berdiri, disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, qa'imatun bidzatihi. Wa amma al-Qur'an fa yusma' wa kalamuhu yusma'. Adapun Al-Qur'an itu bisa kita dengarkan, dan firman Allah ini bisa kita dengarkan. Ya. Firman Allah ini terdengar dan bisa kita dengarkan. Ketika sang qari kita menyetel murattal, ya. Murattal kemudian dilantunkan ayat-ayat Allah, itu adalah rangkaian dari firman Allah, dari kalam Allah. Kalam Allah yang bisa terdengar oleh telinga kita, tapi melalui perantara sang qari. Ya. Raddan ay anna kalamuhu ta'ala qa'imatun bi dzatihi. Wa amma al-Qur'anu fa yusma' wa kalamuhu yusma'. Araftum? Bahwasanya kalam Allah itu bisa terdengar. Ya, kalam Allah ini bisa kita dengarkan. Ya, bisa dari lantunan sang qari, dari apa yang kita dengar dari murattal. Araftum, kata Syekh Rabi, apakah kalian mengerti? Qauluhu laysa biba'inu minhu, maqsuduhu anna hadhihi as-sifah qa'imatun bidzatihi. Raddan 'ala al-mu'tazila yaquluna khalquhu bighairi muhal. Adapun ucapan Imam Ahmad, laysa biba'inu minhu, maksudnya adalah hadhihi sifatu qa'imatun bidzatihi. Sifat ini berdiri tegak, ya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipisahkan. Dari sifat-sifat Allah, sifatul kalam itu bersatu dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bersatu, enggak bisa dipisah-pisahkan. Bantahan kepada orang-orang Al-Mu'tazilah yang mereka menganggap bahwasanya sifatul kalam ini berbeda, ya, masih bisa disandarkan kepada makhluk. Ya? Ya seperti tadi. Ketika orang ya diberikan syubhat, coba Anda membaca Al-Qur'an, dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ila akhir ayat. Kemudian dia akan bertanya, yang keluar dari lisan Anda ini, dari lisan Anda ini makhluk bukan? Ya? Lisan Anda tadi yang keluar tadi makhluk bukan? Iya, makhluk. Berarti Al-Qur'an makhluk. Ya? Ini tuduhan orang-orang Mu'tazilah. Tuduhan orang-orang Mu'tazilah. Ya? Bagaimana bisa dipisahkan? Ya? Bagaimana bisa dipisahkan kalamullah dari Al-Qur'an yang sering kita dengar kemudian dinyatakan sebagai makhluk? Ya? Al-Qur'an makhluk kata mereka. Kata orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Ya? Al-Qur'an itu makhluk. Ya? Al-Qur'an itu ibarat dari dongeng-dongeng kata mereka, cerita-cerita. Ya? Cerita yang dibukukan, yang ditulis. Berarti dia makhluk. Ya? Ini syubhat dari orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah mutaakhirin. Ya? Naam. قال وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحداث فيه. Kemudian Imam Ahmad mengatakan ليس منه شيء مخلوق, tidak ada sedikit pun dari kalam Allah ini makhluk. Ya, tidak ada sedikit pun. Dan berhati-hatilah kalian untuk berdialog, berdebat, berjidal dengan orang-orang dari pelaku-pelaku ahlul bid'ah ini. Ya, yang mereka terjerumus dalam perkara bid'ah khalqul Qur'an. Undur kaifa yu'akkad. Ya, lihatlah kata Syekh Rabi bagaimana Imam Ahmad memperjelas, ya, mempertegas. Lakinna huna lamma ihtajja radhiyallahu anhu al-munadharah. Tapi kalau di sana dianggap perlu oleh Imam Ahmad untuk dia mengajak atau menerangkan kepada orang yang memiliki syubhat, maka Imam Ahmad akan berdialog dengan orang tadi. Ya. Lamma ulji'a ilaiha nadhir Ibnu Abi Daud wa nadhar ghairihi. Ya. Ketika datang kepada dia Ibnu Abi Daud, ya, yang mengajak untuk dia berdialog tentang permasalahan ini, maka Imam Ahmad membuka pintu kepada Ibnu Abi Daud dan yang semisalnya. Inda darurah wa inda al-hajah, dalam keadaan darurat dan ada kepentingan yang harus tersampaikan di sana. Ya, ini khusus bagi orang-orang yang memiliki ilmu, dia mungkin masih boleh membuka pintu. Tapi kalau kita yang tidak punya ilmu, tutup pintu rapat-rapat. Ya, kalau kita tidak memiliki ilmu, tutup pintu rapat-rapat. Ini perkecualian kepada mereka yang memiliki ilmu, seperti Imam Ahmad masih dia membuka pintu untuk berdialog kepada Ibnu Abi Daud dan yang semisalnya, karena darurah wal hajah, karena dalam keadaan darurat dan ada kepentingan yang harus tersampaikan di dalamnya. Ya, baru Imam Ahmad membuka pintu. Padahal Imam Ahmad adalah orang yang tidak senang untuk berdebat. Imam Ahmad ini adalah orang yang tidak senang untuk berdebat. Ya. Naam, tapi kalau seperti kita, ya, kita enggak punya ilmu, kita cuman ilmunya setengah-setengah, enggak paham permasalahan ini, ya, tutup pintu rapat-rapat. Ya, ada orang mengajak kita berdialog, tutup pintu rapat-rapat. Ya. Dalam permasalahan apapun, dalam permasalahan yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya, tutup. Ya. Tutup pintu rapat-rapat, kita aman, tidak ada kena syubhat. Tapi kalau kita menjadi orang yang fudul, menjadi orang yang sok alim, sok jagoan, ya, sok-sokan, ya, terus buka pintu atau iseng-iseng, ya, dianggap iseng-iseng berhadiah. Ah, iseng-iseng coba-coba, barangkali itu barang sampah. Ya, barangkali itu barang sampah. Jadi jangan mengatakan berandai-andai. Lau ini kata Rasulullah, kalimat yang datang dari syaitan. Jangan berandai-andai. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu, tutup pintu rapat-rapat untuk berdialog dengan siapapun. Ya, kalau kita tidak memiliki ilmu, kemudian orang yang kita ajak berdialog ternyata dia ilmunya lebih tinggi dari kita. Ya, dia pandai berbahasa Arab, dia mungkin mengerti mengartikan ayat Al-Quran ataupun ahadith, ya, walaupun ayatnya dipelintir, hadithnya dipelintir oleh dia, ya, akhirnya kita akan terkena syubhat. Ya, akhirnya kita terkena syubhat. Sebagaimana a'immatus salaf, ya, a'immatus salaf disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim, Muhammad ibn Sirin, ya, atau Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani, ya, ibn Sirin dalam muqaddimah Sahih Muslim, datang kepada dia seorang mubtadi', kemudian sang mubtadi' ini mengatakan, sa'ukallimuka bikalimah, aku mau ngajak dialog kepada antum satu kalimat saja, ya. Saya mau mengajak berdialog kepada anda ini satu kalimat saja. Sa'ukallimuka bikalimah. Kata Ibn Sirin, la walau nisful kalimah, walaupun separuh kalimat aku tidak mau mendengar darimu. Ya, ini sikap yang tegas dari para a'immatus salaf untuk mereka ini tidak mau terkontaminasi syubhat dari orang-orang ahli bid'ah. Walaupun separuh kalimat aku tidak mau mendengar darimu. Akhirnya sang mubtadi' ini enggak putus asa. Akhirnya dia putar otak. Dia mengatakan, "Taib, kalau begitu saya mau membacakan Al-Qur'an di hadapanmu. Saya baca Al-Qur'an, dengarkan saya baca Al-Qur'an." Kata Imam Muhammad ibn Sirin, "Walaupun engkau membaca Al-Qur'an, aku tidak mau mendengar bacaan Al-Qur'an darimu." Doa Al-Qur'an. Ya. Al-Quran, kalamullah. Ibn Sirin tetap tidak mau. Kenapa? Karena ketika orang mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, sang qari suaranya merdu, mendayu-dayu, ya, enak suaranya, otomatis jatuh hati. Luar biasa, enak suaranya. Nah, mulai jatuh hati. Satu pintu setan dibuka oleh setan. Satu pintu terbuka, nanti dibuka lagi loh setan, dibuka lagi, akhirnya jatuh. Ya, tapi a'immatus salaf mereka menutup rapat-rapat pintu untuk berdialog dengan orang-orang ahlul bid'ah, walaupun mendengar bacaan Al-Quran dia tidak mau. Maka Ibnu Sirin memerintahkan kepada putranya yang ikut bermajlis dengan dirinya dan orang mubtadi' tadi, mengatakan, ya bunai, ضَعْ أُسْبُعَيْكَ عَلَى أُذُنَيْكَ لِكَيْ لَتَسْمَعْ مِنْهُ. Wahai anakku, letakkan kedua jari telunjukmu ke dalam kedua telingamu supaya kamu tidak mendengar ucapan orang ini. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan kepada orang tadi, kamu angkat kaki keluar dari rumahku, ya, atau saya yang akan keluar dari rumah saya. Ya, inilah sikap yang tegas dari para a'immatus salaf, tidak membukakan pintu kepada orang-orang ahlul bid'ah. Ya, maka sikap tegas seperti ini harus kita miliki. Ya, tegas dengan i'tiqad keyakinan kita yang tidak mau terinjak-injak, dan tegas juga tidak mau untuk keyakinan kita ini terkontaminasi dengan syubhat-syubhat orang-orang ahlul ahwa. Ya. Naam. Jadi sifat atau sikap tegas ini perlu untuk kita tegakkan, ya, pada saat-saat di mana kita melihat keadaan, ya. Mungkin dalam keadaan tertentu, tapi tidak semua orang untuk bisa kita lakukan seperti itu, ya. Tidak semua orang bisa kita perlakukan seperti itu. Ya, melihat siapa yang kita ajak berdialog, melihat siapa yang lawan berbicara kita siapa, ya. Jangan orang awam, orang kampung, ya, orang tidak berpendidikan, tidak pernah belajar agama, ya, kemudian kita berlakukan dengan sikap yang tegas, yang kaku, kemudian tidak bertegur sapa dengan tetangganya, tidak bersosialisasi, kemudian menutup diri, mengurung diri, ya, akhirnya dianggap sama orang, nah ini teroris, ya, salah sendiri, ya, salah sendiri, tidak bergaul dengan manusia, tidak berinteraksi dengan manusia, dengan tetangganya, tidak bergaul, tidak pernah, ya. Tetangga kita ini orang awam, nggak punya dosa, nggak punya salah, mungkin walaupun dia orang yang bermaksiat, mungkin dia nggak ngerti agama, nggak tahu, ya. Jangan dipukul rata, oh ini mubtadi, ini mubtadi, mubtadi, semuanya mubtadi, saya sendiri yang ahlus sunnah, ya. Jangan, nanti akhirnya masyarakat mengambil kesimpulan, oh yang pakai gamis, yang pakai jenggot, ya, yang pakai jubah ini teroris, sudah pasti teroris, ya. Nah, jadi ini karena kita tidak berinteraksi dengan masyarakat kita. Tapi kalau kita, ya, terangkan posisi kita itu seperti apa, bahwasanya kita ahlus sunnah, berbeda dengan orang-orang teroris, kita berbeda dengan orang-orang yang lainnya, ya. Naam, sehingga pemerintah, aparatur negara, masyarakat, tetangga kita ini tahu posisi kita itu di mana, siapa diri kita itu akan tahu, ya. Walaupun penampilan casingnya sama, ya, casing boleh sama, tapi ya rakitannya beda-beda. Ada yang rakitan Korea, ada yang rakitan Cina, ada yang rakitan Indonesia, ya. Ada yang dirakit di Mangga Dua, ada yang di Kelodok, ya. Dilihat. Nah, jangan lihat casingnya saja, tapi lihat keilmuannya. Tayyib, ala kulli hal, di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, menerangkan janganlah kita ini berdialog dengan orang-orang yang memiliki syubhat tentang fitnah khalqul Quran, ya. Fitnah khalqul Quran ini sudah selesai, sudah ada di zaman Imam Ahmad walhamdulillah, dan dia seorang imam ahlu sunnah yang benar, ya, yang nyata, yang keilmuannya luar biasa, yang dia sudah diuji, ya, dengan didera, dipenjara, disiksa, untuk dia mengubah persepsinya, merubah keyakinannya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah laysa makhluk, Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, ya, wala yudha'af ay yaqula laysa bimakhluq, jangan kalian ini melempem, lemah untuk tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, ya. Jangan melempem, jangan lemah, lebih-lebih di hadapan seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah, ya, yang tegas. Akhi, Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Bila perlu yang teriak, yang kenceng, ya, teriak yang kenceng, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Tidak bisa, akhi, ini kan begini, ya. Ya, tinggalkan. Jika kita diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, tinggalkan, ya. Jika kita diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, tinggalkan. Daripada kita sakit hati, ya, lebih baik kita tinggalkan. وَمَنْ قَالَ بِلَفْضِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِ مَخْلُوق أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوق. هنا لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن وحصل افتراق بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة وغيرهم, نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله ولفظي به مخلوق. Kemudian disebutkan oleh Syekh Rabi, ucapan Imam Ahmad, وَمَنْ قَالَ اللَّفْءَ اللَّفْءُ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوق أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوق. Barang siapa yang mengatakan lafadku, ya, atau dia mengatakan saya enggak tahu, لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق, saya enggak tahu makhluk apa bukan makhluk, ya. Di sini kata Syekh Rabi, bahwasanya perkara ini telah datang, ya, tentang fitnah qaul khalq al-Qur'an, di sini telah datang fitnah pemakhlukan Al-Qur'an, ya, yang ini telah terjadi perselisihan antara ahlu sunnah dengan orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah dan orang-orang ahlul bid'ah. Tapi ada di sebagian golongan ahlu sunnah, di barisan ahlu sunnah, orang yang kebingungan. Orang yang kebingungan mengatakan, saya enggak tahu, saya tawakuf, saya tawakuf. Enggak ngerti, bingung saya, makhluk apa bukan makhluk. Ya. فَأَنْقَرَ عَلَيْهِمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لِأَنَّكَ لَمَّا تَقُولُ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ كَلِمَةُ اللَّفْظِ تُحْتَمَلْ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْمَلْفُوظُ. Kalau orang yang mengatakan, ya, lafadku di dalam membaca Al-Quran itu makhluk, ya, kalimat lafad itu masuk di dalamnya, ya, masuk di dalamnya, yaitu atau pencakupan di dalamnya orang yang mengatakan atau yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Wa tuhtamal an yuradu biha nafsul lafz alladhi yatakallama bihi wa yalfadhuhu al-mutakallim. Karena ya bisa jadi persepsi ini akan masuk di dalamnya, ya, ucapan lafaz yang mengatakan bahwasanya lafaz itu adalah makhluk, ya, lafaz itu adalah makhluk dari ucapan seorang makhluk, dari ucapan seorang nama makhluk, ya. Sama ketika kita berbicara, kita berbicara apapun yang terdiri dari rangkaian huruf dan suara yang terdengar dan muncul dari lisannya seorang makhluk, maka yang kita ucapkan, kalimat kita, ya, ucapan seorang makhluk, ya. Dan ini yang dimaui oleh orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah yang ingin menyeret, menggeret, memberikan opini syubhat kepada masyarakat ketika itu bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu enggak lebih dari sebuah ibarat, dongeng-dongeng, kisah-kisah yang dibukukan, ya, seperti cerita-cerita yang lainnya, kata mereka, kata orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Naam. Fa'ankara alaihim al-Imam Ahmad, dan ucapan ini diingkari oleh Imam Ahmad. Lamma taqulu lafzi bil Qur'ani makhluq, ketika orang yang mengatakan lafadzku ketika mengucap atau membaca Al-Quran itu adalah makhluk, ini diingkari oleh Imam Ahmad, ya, diingkari oleh Imam Ahmad. Kalimatul lafzum tuhtamal an yuradu biha al-malfuz, yani nafsul Quran, wa tuhtamal an yuradu biha nafsul lafz alladhi yatakallama bihi wa yalfadhuhu al-mutakallim. Ya, Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan bahwasanya lafadzku itu adalah makhluk ketika membaca Al-Quran. Ya, bahwasanya Al-Quran kalamullah. Jangan diseret, digeret kemana-mana untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai makhluk. Ya. Naam. Falamma kanat tahtamilu al-batil wa qad يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول القرآن مخلوق قد يستغلها لتضليل الناس. Di sini Jahmiya wal Mu'tazila dan yang semisalnya seperti Asy'ariyah dan yang lainnya dari kelompok yang sesat, ya, mereka ini mencoba untuk membuat opini syubhat di tengah-tengah masyarakat, ya, yang ingin menggiring kepada manusia, mengajak manusia mengambil satu kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, qad yastaghiluha al-jahmiyah wal-mu'tazilah. Di sini Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok sesat sibuk dan menyibukkan diri, ya, sibuk kesak-kusuk sana sini memberikan syubhat, opini, ya, provokasi sana sini mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Lafaz kalian ketika membaca Al-Quran itu makhluk, berarti makhluk, sudah makhluk, Al-Quran makhluk, ya. Al-Quran itu cuma dongeng, kisah-kisah saja, jangan percaya dengan ini, jangan itu, ya. Ingin membatalkan, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Wa qad yastaghiluha li tadlil an-nas, mereka menyibukkan diri untuk menyesatkan manusia. Ya. Orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah dan yang semisalnya menyibukkan diri untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lafzi bil Qur'an makhluq wa yaqsudu al malfuz al kalam. Lafadzku ini adalah makhluk. Ya, ini untuk membatalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin membatalkan ya atau menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an kalam bukan kalam Allah tapi makhluk. Ya. Ini ucapan batil yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalam Allah. Ya, hati-hati. Hati-hati jangan menuduh Al-Qur'an bukan kalam Allah. Ya. Tapi di sini kita mengambil yaitu suatu pelajaran yang sangat berharga. Imam Ahmad memiliki kelapangan dada yang sangat luas. Ya. Di sini Imam Ahmad menunjukkan tentang keilmuan yang sangat kokoh dari Imam Ahmad. Ya, saya ulangi berkali-kali bahwasanya Imam Ahmad terhadap orang yang terjerumus atau pelaku bid'ah yang terjerumus dalam perkara fitnah khalqul Quran, di sini Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan mereka. Ya, Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan mereka walaupun di sana ada sebagian para a'immah yang mengkafirkan. Ya. Seperti Al-Imam Al-Lika'i rahimahullah taala, Al-Imam Al-Lika'i dengan jelas dia nukilkan beberapa ucapan-ucapan dari para a'immah salaf, ya, di dalam usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah karya Al-Imam Al-Lika'i. Al-Imam Al-Lika'i dengan jelas dan tegas mengatakan kafir bagi barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, tapi di sini khilaf di kalangan para a'immah salaf, di antaranya Imam Ahmad sendiri sebagai pelaku. Imam Ahmad sendiri sebagai pelaku yang menimpa beliau karena fitnah ini menimpa Imam Ahmad, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Madini rahimahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menjaga agama Islam ini dengan dua orang. Atau Allah muliakan Islam ini dengan dua orang. Yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq fi ayyami riddah. Allah muliakan Islam ini dengan dua orang, yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika manusia murtad keluar dari agama Islam. Ketika itu di zaman beliau, di zamannya Abu Bakar, sebagian orang murtad keluar dari Islam dan sebagian lagi tidak mau mengeluarkan zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Ya. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Kemudian Allah muliakan agama Islam ini dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal fi ayyamil mihnah, di hari penuh dengan ujian, di hari ketika manusia dan penguasanya membuat undang-undang negara yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Imam Ahmad tetap konsisten istiqamah, dan ini keyakinan ahlus sunnah dari zaman beliau sampai hari ini, fa insyaallah sampai yaumil qiyamah, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ya, agama Islam ini dijaga oleh dua orang lewat Abu Bakar As-Siddiq ketika manusia banyak yang murtad dan banyak orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan yang kedua yaitu di zaman Imam Ahmad di hari penuh ujian yang mana manusia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Naam, di sini Imam Ahmad tidak mengkafirkan pelaku bid'ah khalqul Qur'an. Sehingga beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan lafadzku ini adalah makhluk, atau sebagian orang yang tawakuf, la adri, saya enggak tahu, ya. Orang yang mengatakan tawakuf, saya enggak tahu Al-Qur'an ini kalam Allah atau bukan kalam Allah, saya tawakuf aja deh. Kata Imam Ahmad, fahadha sahibu bid'ah. Ya, mereka ini sama, mereka adalah pelaku bid'ah. Sama dengan orang-orang yang meyakini atau pelaku bid'ah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Naam, sekali lagi Imam Ahmad tidak mengkafirkan pelaku bid'ah dari khalqul Qur'an. Tapi di sana ada para a'immah, di antaranya Al-Imam Al-Lika'i di dalam usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, dia nukil beberapa kalam dari a'immatus salaf yang mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, tapi di sini Syekhina Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau lebih merajihkan, lebih mencocoki pendapatnya Imam Ahmad. Ya, Syekh Muqbil lebih mencocoki pendapatnya Imam Ahmad bahwasanya pelaku bid'ah khalqil Quran ini mereka tetap sebagai ahlul bid'ah, tidak dikafirkan, ya, tidak dikafirkan. Naam, wallahu taala alim bissawab. فلما كانت تحتمل بالباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة قرأنا. قال أحمد: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafadzku ini adalah makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi', pelaku bid'ah. وَمَنْ أَقَذَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَذْرِي مَخْلُوق أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, dan barang siapa yang dia tawakuf, ya, dia mengatakan لا أدري, saya enggak tahu, makhluk أو لَيْسَ بِمَخْلُوق, makhluk atau bukan makhluk saya enggak tahu, tapi saya yakini, saya berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, lihat sini, lihat di sini Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, ya, barang siapa yang dia ini tawakuf mengatakan la adri, saya enggak tahu makhluk atau bukan, apa bukan makhluk, ya, tapi saya meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, apa kata Imam Ahmad? Fahada sahibu bid'ah, orang semacam ini, tipe-tipe orang semacam ini pelaku bid'ah. Ya, padahal dia sudah mengatakan innama huwa kalamullah. Iya, dia firman Allah, kalamullah, tapi makhluk apa bukan makhluk, ini yang saya enggak faham, saya enggak ngerti, bingung saya di sini. Kata Imam Ahmad, fahada sahibu bid'ah, orang seperti ini adalah pelaku bid'ah. Anta taqul kalamullah laysa bimakhluq. Ya, antum katakan kepada orang-orang seperti ini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk sama sekali. Bukan makhluk, ya, Al-Qur'an itu sama sekali. La taqul lafzi bilqur'an makhluq. Kata Syekh Rabi, jangan kalian mengatakan lafadzku ketika, ya, lafadzku ini ketika melantunkan ayat Al-Quran itu adalah makhluk. Li'annaha wasilatun yatadarra'u biha ahlul batil liyatawassalu biha ilal qawli bi'anna Al-Quran makhluk. Jangan antum ini, anda ini mengatakan lafadku ini, ya, ketika membaca Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena ini sama ucapannya dengan orang-orang terdahulu dari orang-orang Jahmiyah yang mereka ini menyeret untuk menjerumuskan manusia untuk mengatakan atau menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, ini adalah pendapatnya orang-orang Jahmiyah yang mereka ini mencoba untuk menyeret, mengajak manusia untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. وكذلك تتوقف. Demikian pula dengan orang yang tawakuf, ya, orang yang berhenti. Jangan ragu untuk tidak mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Katakan Al-Qur'an itu bukan makhluk, ya. Ya, Al-Qur'an itu kalam Allah dan bukan makhluk. Jangan ragu-ragu. Ijzam, ya, kita harus punya keyakinan, punya keyakinan yang kuat Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Ya, إجزام بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما هو مقتضى القرآن والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق إجزام ya. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat ya, untuk mengatakan Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk, Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk sama sekali, sebagaimana ini telah terjadi ya, yang diucapkan ya, ya, di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW ataupun apa yang diyakini yang diucapkan oleh para sahabat dan para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in, bahwasanya semua Al-Quran, sunnah, para sahabat, para a'immatus salaf, mereka semua sepakat mengatakan bahwasanya Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk ya, ini sudah ijma' kesepakatan ya, ijma' kesepakatan, dalil dalam Al-Quran ada, dalil dalam sunnah Rasulullah ada, kemudian para sahabat meyakini dan para a'immatus salaf juga meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajihi menukil ucapannya Imam Ahmad, jangan kalian melemah, jangan kalian lemah untuk tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi hendaklah kalian memiliki sikap ataupun sifat ya, yang kuat, tegas untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Jangan lemah, kata Imam Ahmad ya, wala yudha'af an yaqula laysa bimakhluq. Jangan kalian ini lemah untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi hendaklah kita ini tegas, berani terangkan kepada manusia bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Dan jangan kalian merasa lemah di hadapan orang-orang ahli bid'ah ya, ucapkan dengan tegas kepada mereka Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. فإذا توقف الرجل شك في أمره وهو بدعة وتجهم ya? Jika ada seorang yang dia tawakuf dan dia ragu-ragu terhadap perkaranya, dalam perkara ini ya, Al-Quran kalam Allah atau bukan, maka tipe manusia ini disebut dengan tipe manusia tajahum ya? Orang ini seperti orang Jahmiyah ya, orang ini seperti orang Jahmiyah. Fa ya'ni lamma najmat hadhihi al-fitnah wa ishtaddat ja'at mithlu hadhihi al-alfaz wal-bid'ah wa minhum man yatawaqqaf ya, ketika fitnah khalqul Quran ini lagi santer-santernya, lagi gencar-gencarnya, masih ada orang yang mereka ini tawaqquf ya. Tawakuf, ada yang mengatakan lafadzku ini makhluk dan ada yang tawakuf ya. La budda min as-saraha, la budda min as-saraha naqul al-Quran kalam Allah ghairu makhluk wa intaha. Dalam permasalahan ini sikap seorang ahli sunnah dia harus tegas, jelas dan terang-terangan dia harus mengatakan Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Intaha, selesai. Ya, harus tegas, tegas, jelas, berani dan jangan ragu-ragu. Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Titik. Tidak ada tawar-tawaran, tidak ada oh tapi akhi ini kan masih ada perbincangan di kalangan para a'immah terdahulu, ini kan bahwasanya lafaz kita bahwasanya tidak ada tapi-tapian ya. Tidak ada tapi-tapian, harus tegas diucapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk, selesai, titik ya. Karena ini sudah tidak ada perdebatan lagi di kalangan para a'immah salaf ya, sudah tidak ada perdebatan lagi, sudah selesai permasalahan fitnah khalqul Quran ini, sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Imam Ahmad ya, sudah diselesaikan oleh Imam Ahmad, mau didebat apa lagi ya. Kalau ada orang yang mengajak berdialog, berdebat, oh sudah saya enggak ada waktu, ini permasalahan sudah usang. Permasalahan sudah usang dan sudah tidak ada, enggak ada waktu lagi untuk dibahas dan sudah tidak ada, tidak zamannya lagi untuk memperdebatkan permasalahan ini. Ya? Naam. Sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. La naqul lafzi bil Qur'an makhluk. Wa la natawaqqaf. Ya? Jangan kita mengatakan lafadzku makhluk. Dan jangan pula ada di antara kita mengatakan saya tawakuf. Ya? La yajuzu tawakuf. Enggak boleh untuk tawakuf. Karena permasalahannya jelas. Ya? Tawakuf itu untuk permasalahan mungkin yang tidak jelas. Khilaf di kalangan dua orang ahli sunnah, para ulama ahli sunnah, khilaf berselisih pendapat. Ya? Bingung. Di sini imam ahli sunnah atau min masyaikh ulama sunnah, di sini ulama sunnah, terjadi khilaf di antara mereka berdua. Ya? Bingung. Sama-sama ahli sunnah terjadi khilaf, bingung. Ya? Dalam permasalahan ini boleh untuk kita tawakuf. Ya? Tapi dalam permasalahan fitnah khalqul Quran, permasalahan ini sudah selesai di zaman Imam Ahmad. Permasalahan fitnah khalqul Quran, Al-Quran ini makhluk apa bukan makhluk, ini sudah selesai. Sudah tidak ada perdebatan lagi di kalangan para a'immatus salaf mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Ya, sudah tidak ada perdebatan lagi di kalangan para a'immatus salaf yang terdahulu ataupun yang sekarang tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Sudah selesai permasalahannya. Ya. Naam. Wala yajuzu an naqul lafzi bil Qur'an makhluk, dan tidak boleh pula untuk kita mengatakan lafadzku ini makhluk ketika membaca Al-Qur'an. Ya, ini sama seperti orang-orang Jahmiyah. Ya, sama seperti orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah wal Mu'tazilah, dia orang ini dites. Ya, coba buka Al-Qur'an, baca Pak, baca. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila akhir ayat. Nah, sudah Pak. Ya. Tadi Bapak baca, Bapak baca Al-Qur'an kan? Iya. Itu lafaz yang keluar dari lisan Bapak itu apa? Makhluk bukan? Lisannya Bapak itu makhluk bukan? Iya, makhluk Pak. Lah, sudah berarti Al-Qur'an itu makhluk. Ini tujuan mereka orang-orang Jahmiyah seperti itu. Untuk memakhlukkan Al-Qur'an. Ya? Tujuannya seperti itu. Tapi tadi sudah kita bahas di awal-awal apa yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Raji'i, bahwasanya kalam Allah itu terdiri dari dua, yaitu Allah berbicara melalui perantara dan Allah berbicara langsung. Ya, mungkin tadi ada yang terlambat supaya tidak terjadi salah paham. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Raji'i dalam syarah usul sunnah Imam Ahmad, dia mengatakan kalam Allah itu terdiri dari dua bagian. Ya, terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kalam Allah itu dengan wasitah, dengan perantara. Dan yang kedua, kalam Allah yang tidak ada perantara, langsung Allah berbicara. Ya, yang melalui perantara, ya, yaitu para sahabat. Ya, mendengar Al-Quran, mendengar Al-Quran melalui Rasulullah, atau kita mendengar Al-Quran kalam Allah melalui seorang qari murattal yang kita setel di HP kita atau di radio kita ataupun di mobil kita, qari yang dibacakan lantunan ayat-ayat Allah tapi melalui dari lisannya seorang qari. Ya, ini berarti kalam Allah bil wasitah, kalam Allah tersampaikan melalui perantara. Dan ada kalam Allah yang tidak melalui perantara. Contohnya Allah mengajak berbicara kepada Jibril alaihissalam, dan Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad ketika di malam Lailatul Mi'raj. Ya. Dan demikian pula Allah berbicara kelak di yaumil qiyamah kepada Nabi Adam, memanggil Nabi Adam dengan sebutan ya Adam. Dan Allah akan berbicara kepada manusia di yaumil qiyamah, ya, sebagaimana disebutkan Allah berbicara kepada orang-orang musyrik, aina syuraka'ukum alladzina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutu kalian yang dahulu kalian minta-minta di dunia, datangkan mereka kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, ya. Allah berbicara dari rangkaian kalimat-kalimat ataupun dari huruf-huruf yang terangkai dengan kalimat yang kemudian ada suara di sana, ya. Naam, inilah tentang kalamullah yang mana disebutkan kalamullah terdiri dari dua, yang tersampaikan melalui perantara dan yang Allah berbicara secara langsung kepada makhluknya. Taib ikhwani wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, ya, sampai di sini pertemuan yang dapat ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala alamus sawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.